Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita mensucikan jiwa tetapi lingkungan keluarga ingin mendukung? Tuh, maksudnya gimana nih? Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila ingin mensucikan jiwa tetapi lingkungan keluarga ingin mendukung? Maksudnya ini tidak mendukung. Kesusu nulisnya. Ya tadi Pak, makanya seperti yang saya sampaikan, itu penting ya, keluarga harus disertakan dalam penyucian jiwa ini. Tidak mungkin kita ini mensucikan jiwa kita harus sendiri, dan mesti ngejak istri. Kita doakan istri, kita kasih dia nafkah yang lebih supaya gampang berubah. Karena perempuan itu intinya di duit, katanya sih, tapi alhamdulillah ceritanya tidak ya. Jadi seperti itu. Makanya wanita itu kan kata Nabi apa? Nisfu akli. Akalnya itu apa? Separuh. Makanya ibu-ibu gini ya, ibu-ibu kalau enggak senang sama ayahnya, bukan enggak senang ya, kalau ada masalah sama ayahnya terus ayahnya ini ngomong marah, ibu-ibu jangan balas dengan omongan. Karena keliru itu. Karena wanita itu kata Al-Qur'an, kata sabda Nabi, nisfu apa? Separuh akalnya, enggak nutut sama jalan pikirannya laki-laki. Tapi wanita itu di dalam Al-Qur'an yang diandalkan, kalau laki-laki kan argumennya, akalnya laki-laki itu. Kalau wanita itu apanya? Apa? Wanita itu perhiasannya. Jadi kalau menaklukkan hati suami, jangan pakai omongan, enggak nutut, tambah belenek wong lanang itu. Senjatanya perempuan itu bagi kata zina. Apa zina itu? Perhiasan, mempercantik diri, terus itu nanti takluk laki-laki. Jadi laki-laki itu menang akalnya, menang argumennya. Wanita kalau bantah jangan pakai itu, kalah. Al-Quran sendiri, hadis sendiri mengatakan bahwa perempuan itu separuhnya apa? Akalnya laki-laki. Tapi menanglah di bidangmu, apa itu? Dandanmu, daya pikatmu itu menangnya. Meskipun marah kayak apa suami itu, bintar dandan, gak gitu marah. Lu iya serius, tapi dia sampai balas dengan argumen. Wallah, tambah mantel orang lanang ini. Betul, makanya di dalam Al-Quran itu, dandan perhiasan wanita. Argumen, akal yang sehat, tegak, masa depan itu laki-laki. Makanya harus ada porsinya masing-masing. Tak boleh dikebiau ya itu. Jadi apa namanya, kembali ke materi, artinya seorang suami harus pandai-pandai menyampaikan ke istrinya, tunjukkan kepemimpinannya, kasih nafkah yang cukup. Perempuan kalau dikasih nafkah cukup, istrinya dikasih nafkah cukup, insya Allah lebih mudah. Ya makanya berdoalah, minta rezeki yang halal kepada Allah untuk memberikan kepada istrimu, karena itu membantu untuk dia ikut bakti kepada dirimu dan sama-sama diajak berbuat baik. Yang banyaknya penting, makanya Rasulullah itu Pak, setelah sholat subuh selalu berdoa minta tiga hal. Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat dan harta rezeki yang barokah. Penting. Karena laki-laki itu kepemimpinan akan muncul kalau dia itu qawwam, memberi belanja yang cukup. Ya, makanya berdoa itu memang tanggung jawab kita, nggak boleh minder ya. Memang itu harus, kita harus kuat dalam masalah ekonomi supaya kita bisa mengajak istri. Kalau kita ekonominya kuat, insya Allah istri kita lebih mudah untuk kita ajak. Dan sekali lagi, salah satu penopang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, adalah lingkungan. Jadi kita harus berdoa agar istri kita dan anak kita ikut dalam penyucian jiwanya. Wallahu a'lam.